بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan apa yang tadi kita telah bahas tentang qaswatul qalb, kalbu yang keras. Telah disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab ini sebuah riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan Walid Tirmidzi anhu marfu'an لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. Artinya dalam riwayat Tirmidzi anhu dari Nabi sallallahu alaihi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an marfu'an secara marfu' dari Abdullah bin Umar ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu' la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, jangan kalian memperbanyak kalam ucapan-ucapan bi ghairi dzikrillah dengan selain zikrullah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Sesungguhnya kasratul kalam, banyak bicara dengan selain zikrullah adalah berakibat qaswatun lil qalb, kerasnya kalbu. Wa inna ab'adal qulubi minallah al qalbul qasi, dan sesungguhnya kalbu yang paling jauh dari Allah adalah kalbu yang keras. Ini sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang salah satu sebab daripada sebab-sebab kalbu yang keras. Secara sanad hadis ini ada kelemahan. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan kelemahan hadis ini karena ada seorang rawi yang majhul, yaitu Ibrahim bin Abdullah bin Hatib. Namun secara makna bahwa banyak bicara yang itu selain zikrullah merupakan sebab kalbu yang keras, telah disebutkan oleh sebagian ulama bahwa di antara penyebab al-qalbul qasi, kalbu yang keras, adalah banyak bicara selain zikrullah. Perlu diketahui bahwa zikrullah mencakup banyak hal. Tentu ibadah-ibadah dengan lisan seperti baca Al-Quran, baca zikir-zikir yang Nabi ajarkan, semuanya adalah kalam yang itu zikrullah. Begitu pula amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan. Berbagai macam kebaikan adalah termasuk zikrullah, melarang dari kemungkaran. Berbagai macam kemungkaran itu termasuk zikrullah. Dan segala hal yang baik yang diridhai Allah Azza wa Jal dari ucapan-ucapan, maka mengandung zikrullah. Selain daripada itu, kita perlu berhati-hati karena banyaknya bicara, fudhulul kalam, istilahnya ulama, fudhul al-kalam, ucapan-ucapan yang di luar dari keperluan, yang di luar daripada zikrullah, maka bisa mengakibatkan kalbu semakin keras. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, fa innal iktsar minal kalam alladhi la hajata ilaihi yujibu qasawatal qalbi. Sesungguhnya banyak bicara yang tiada perlunya, tiada kepentingannya, yakni selain yang tadi kita sebutkan dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, maka yujibu qasawatal qalb, berakibat kerasnya kalbu. Oleh karenanya dahulu Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan dari beliau radhiyallahu an, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, siapa yang banyak bicaranya akan banyak terjatuh dalam kesalahan, wa man kathura saqatuhu kathurat dunubuhu, dan barang siapa yang banyak terjatuh dalam kesalahan dalam bicara, maka akan banyak dosanya. Wa man kasurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi, dan barang siapa yang telah banyak dosanya, maka neraka lebih pantas baginya. Demikian disebutkan oleh sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Di sini juga disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, mengambil kesimpulan dari hadis di atas bahwa min asbab qaswatil qalb, di antara sebab-sebab kerasnya kalbu adalah kasratul kalam bi ghairi dzikrillah, banyak bicara yang selain zikrullah. Amma kasratul kalam bi dzikrillah fa innahu kullama aktsara al-lisan min dzikrillah lana al-qalbu. Adapun banyak bicara tapi mengandung zikrullah, maka semakin banyak semakin kalbu ini lunak dan lembut. Wa kullama aktsara bi ghairi dzikrillah qasa al-qalbu. Dan semakin memperbanyak yang selain zikrullah, kalbu semakin keras. Fakatsirun minan nas yaghdhi awqatahu bil qil wal qal. Banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk bicara ke sana kemari. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, dan seterusnya menukil berbagai ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Al-kalam alladhi la faedata fih wa bidh-dhahik wal lahwi wal ghaflah, dengan banyak tertawa, ucapan yang lahwi dan lalai daripada zikrullah. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian di sini di akhir bab ini penulis menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahu ma'an Jarir radhiyallahu anhu marfu'an, man la yarhamin nas la yarhamhullah. Siapa yang tidak merahmati manusia, Allah pun tidak akan merahmatinya. Ini telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa tidak adanya rahmah menunjukkan kerasnya kalbu. Berarti orang yang punya kalbu al-qasi, yang keras, Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan rahmat kepadanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagai faedah tambahan dalam bab ini, saya akan bacakan sebagian penjelasan Syekh bin Utsaimin rahimahullah tentang sebab-sebab kerasnya kalbu. Beliau ditanya tentang asbab qaswatil qalb, sebab-sebab kerasnya kalbu. Fa'ajab rahimahullah, beliau memberikan jawaban. Asbabu qaswatil qalb, sebab-sebab kerasnya kalbu. Yang pertama adalah al-i'radu 'anillahi 'azza wa jal, berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-bu'du 'an tilawatil Qur'an, yang kedua adalah jauh daripada tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Washtighalul insan bid-dunya, yang ketiga adalah sibuknya seseorang dengan hal-hal duniawi. Wa antakuna ad-dunya akbar hammihi wa la yahtammu bi umuri dinihi. Dan yang keempat, yaitu seseorang memandang dunia lebih besar daripada akhiratnya, atau menjadikan dunia lebih dia pikirkan, dia utamakan, dia pentingkan daripada urusan agamanya. Nah, di sini beliau menyebutkan empat sebab. Tentu ini bukan pembatas, tapi ini adalah di antara sebab-sebab qaswatul qalb. Sedikit kita mengulangi apa yang beliau sampaikan, bahwa di antara sebab utama qaswatul qalb adalah al-i'rad 'anillah, berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani berpaling dari zikrullah. Seseorang dengan berpaling daripada zikrullah tentu akan lebih berpikir pada perkara yang lain. Pikirannya akan tersibuk dengan sesuatu yang lain. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam sebuah ayat, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Dan barang siapa a'rada 'an dzikri, berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan memperoleh kehidupan yang sempit. Nah, dengan dia berpaling dari mengingat Allah sehingga kalbunya keras, sehingga pada akhirnya Allah pun akan menghukumnya. Karena kerasnya kalbu akan berakibat berbagai maksiat, maka Allah akan memberikan hukuman. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia di hari kiamat. Yani di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia pun mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta seperti ini? Waqad kuntu basira, padahal aku dulu dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, maka Allah menjawab, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya. Maka dalikal yauma tunsa, maka demikianlah engkau pun sekarang dilupakan. Inilah akibat daripada al-i'rad an dzikrillah, berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah sifat orang-orang musyrik yang tidak mempan ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka karena kalbu mereka keras. Walladzina kafaru amma umdziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir terhadap peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka, mereka berpaling. Nah, jadi ini diantara sebab utama kalbu menjadi keras. Yang kedua beliau sebutkan al-bu'd an tilawatil Quran, jauh daripada tilawatul Quran, jauh daripada tilawatul Quran, tidak lagi membaca ayat-ayat Al-Quran, menjauhi ayat-ayat Al-Quran. Tentu ini akan berakibat kerasnya kalbu, karena bagi orang-orang yang beriman, kalbu mereka akan menjadi lunak dan mereka akan menjadi khusyuk karena ayat-ayat Allah. Maka bagaimana kiranya ketika seseorang jauh daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka seperti yang Allah katakan, Allah kisahkan, Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini terjauhkan. Tidak mereka baca, tidak mereka pelajari, tidak mereka tadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menjauh daripada tilawatul Quran. Jelas akibat daripada itu adalah kerasnya kalbu mereka. Kemudian yang ketiga beliau sebutkan istighal al-insan bid dunya. Sibuknya seseorang dengan hal yang sifatnya duniawi. Mereka lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, yang tentu akan membuat perhatian kepada akhirat terkurangi, bahkan bisa jadi tidak mendapat tempat dalam kalbunya urusan-urusan akhirat itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Bal faqr akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang saya takutkan atas kalian. Bukan kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha 'alaikumud dunya an yuftah 'alaikumud dunya. Tapi yang saya khawatirkan adalah ketika dunia dibukakan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian berlomba-lomba, bersaing dalam menumpuk-numpuk harta duniawi. Faahlakatkum kama ahlakathum. Sehingga dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia pernah menghancurkan umat sebelum kalian. Nah, ini jadi al-istighal bid dunia, lebih sibuk dengan urusan duniawi melupakan akhiratnya, jelas akan berakibat kalbu semakin kaku, semakin keras dan gersang, kering terasa ketika dia seperti itu. Dan yang keempat beliau sebutkan, yaitu ketika dunia lebih dia pentingkan kaitannya dengan sebelumnya, lebih dia perhatikan, menjadi perhatian besarnya adalah dunia bukan akhiratnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dan Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa seorang ketika lebih memperhatikan dunia, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya, antara dua matanya. Padahal dia tidak akan mendapatkannya kecuali yang sudah ditulis, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak lebih daripada itu. Tapi dia menjadi hina. Sekalipun dia banyak harta, tapi kefakiran ada di depan matanya. Sebaliknya, Kata Nabi SAW, kalau orang yang akhiratnya dia pentingkan, Allah akan berikan kecukupan kepadanya, dan dunia justru mengejar-ngejar dia, datang kepadanya dunia dalam keadaan hina dunia tersebut. Ya. Hina datang, dunia datang justru kepadanya dalam keadaan terhina. Nah, kemudian ahibati fillah rahimakumullah, beliau pun ditanya di kesempatan yang lain tentang asbab qaswatil qalb, sebab-sebab kerasnya kalbu. Dalam kesempatan yang lain beliau menambahkan, di antara sebab kalbu menjadi keras, kaunul insan la yadhkurullaha illa qalila, bahwa seseorang tidak banyak berzikir, jarang berzikir. Ini juga menjadi sebab kalbu menjadi keras. Ya. Banyak melupakan Allah Azza wa Jal, sedikit berzikir. Nah. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalbu manusia kalau tidak diisi dengan kebaikan, maka keburukan yang akan mengisi. Biasanya seperti itu. Maka ketika dia sedikit daripada zikrullah, maka akan banyak terisi dengan zikr ghairillah, mengingat selain Allah Azza wa Jal yang lebih banyak. Dan kalau selain Allah yang dia ingat-ingat, selain agama Allah, selain syariat Allah yang dia ingat-ingat, tentu ya, membuat kalbunya semakin keras, semakin jauh dari Allah Azza wa Jal. Dan Nabi SAW menasihatkan kepada seorang sahabat agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Dan sedikit zikir merupakan sifat daripada sifat-sifat orang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dan lihatlah bagaimana sifat orang munafik. Apapun ayat yang disampaikan kepadanya tidak membuatnya takut kepada Allah. Selalu saja mereka melanggar dan mereka jauh daripada syariat yang benar, karena kalbu mereka sudah keras. Kalbu orang-orang munafik yang tidak pernah atau jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyebutkan di kesempatan ini juga menambahkan, wa min asbabi qaswatil qalbi aidha, juga termasuk sebab kerasnya kalbu, kasratul mizah wal la'ib wat talahi bil asdiqa wal ahl, banyak bersenda gurau, bermain-main. Nah, bukan bersenda gurau itu tidak boleh, tapi ada waktunya, ada saatnya, ada porsinya. Ketika hal itu dilakukan lebih daripada kadarnya, maka akan menjadi buruk baginya, yaitu termasuk diantaranya menjadikan kalbu semakin keras. Ya. Dahulu sebagian sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, innana idza kunna indaka fa innana nakhsha hatta ka'annana nushahidul jannah wan nar. Ya Rasulullah, kalau kami di hadapan Anda, kami menjadi khusyuk seolah-olah kami melihat surga dan neraka. Tapi kalau kami kembali kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, kami melupakan itu semuanya. Nah, bisa kita ambil pelajaran di sini bahwa mendengar mau'izah, mendengar nasihat, dulu sahabat mendengarnya dari Rasulullah membuat mereka khusyuk. Ketika jauh daripada mau'izah, jauh daripada zikrullah, walaupun melakukan sesuatu yang awalnya mubah, mereka merasa beda. Kok lupa dengan semuanya itu? Sahabat itu kemudian datang kepada Rasulullah dan sampai mengatakan, ya Rasulullah, nafaqa handalah. Handalah telah berbuat kemunafikan ya Rasulullah. Maksudnya dirinya. Kemudian dia ceritakan hal itu. Lalu Nabi mengatakan, sa'atan sa'ah, tidak wahai handalah, tapi sesaat dan sesaat. Artinya, masing-masing ada waktunya. Sesaat kamu seperti ini, sesaat kamu seperti itu. Yang penting tadi, pada porsinya. Tapi kalau itu sudah di luar porsinya, sehingga banyak bermainnya, maka akan berakibat buruk. Akan berakibat kalbu menjadi keras. Tidak lagi mudah menerima nasihat. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah, beliau juga menyebutkan tentang sebab-sebab qaswatul qalb, kerasnya kalbu, ketika beliau ditanya, "Wa ma hiya asbabuhu?" Yani asbab qaswatul qalb. Apa sebab-sebab kalbu itu menjadi keras? Beliau menyebutkan adz-dzunub wal ma'asi. Dosa-dosa dan maksiat. Semakin banyak dosa dan maksiat, kalbu semakin keras. Dan semakin terbiasa dengan maksiat tersebut, seperti yang tadi kita sebutkan, akhirnya kalbu mayyit, mati. Berikutnya kata beliau, kasratul ghaflah, banyak lalai. Ini sama dengan tadi yang disebutkan Syaikh bin Utsaimin, sedikit zikrullah, lebih banyak lalainya. Dan hal ini banyak sekali menimpa kita semuanya. Ya. Lebih-lebih di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang melalaikan, mulhiyat. Hal-hal yang melalaikan kita. Ya. Banyak hal. Apalagi hiburan-hiburan itu jelas sangat melalaikan. Dan umumnya manusia justru senang dengan yang seperti itu. Di samping umumnya mengandung maksiat, seandainya pun tidak, tapi umumnya mengandung apa? Mulhiyat, hal-hal yang melalaikan daripada zikrullah. Nah, jadi bab kasratul ghaflah, banyak lalai ini, kalau kita melihat diri kita, sangat banyak sekali kita jatuh padanya. Dan begitu berbeda kondisi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dalam hadis, kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah di segala keadaannya. Nah, adapun kita mungkin terhitung seberapa persen dari waktu kita kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sholat kita pun kita banyak kecolongan. Ya, dalam sholat kita yang itu adalah zikir. Yang Allah katakan, akimis sholata li zikri, tegakkan sholat untuk berzikir kepada aku. Itu saja kita banyak kecolongan. Bagaimana dengan selain sholat? Dalam kita bekerja, dalam kita beraktivitas, apalagi kita memang jatuh dalam hal yang sifatnya menghibur, tapi akhirnya ya lalai terhadap zikrullah. Nah, hati-hati dari hal seperti itu. Kalau tidak terkontrol, maka bisa menjadikan kalbu kita semakin keras. Kemudian Syaikh bin Baz rahimahullah menambahkan, wa suhbatu al-ghafilina wal-fussaq, di antara sebab qaswatul qalb adalah suhbatul ghafilina wal fusaq. Bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang lalai juga. Wal fusaq, dan orang-orang yang fasik. Nah, pergaulan. Bergaul dengan orang-orang yang lalai akan membuat orang pun menjadi lalai daripada zikrullah. Kalau begitu memang wajib memperhatikan pergaulan kita. Ya. Wal fusaq, orang-orang fasik. Ya, lebih lagi. Kalau dengan ghafilin, orang-orang yang lalai, itu berakibat buruk, apalagi bergaul dengan orang-orang yang fasikin, orang-orang yang fasik. Kullu hadhil khilal min asbabi qaswatil qalb. Semua ini kata beliau termasuk daripada sebab-sebab qaswatul qalb. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini tambahan dari Syekh bin Baz rahimahullah tentang sebab-sebab kalbu menjadi keras. Kemudian mereka memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Di antaranya disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, "Falihadha yanbaghi lil insan idza ra'a min qalbihi qaswatan an yubadir bil ilaji qabla an yatahajjar wa ya'jiz an ilajihi." Oleh karenanya sudah semestinya lil insan, bagi manusia, idza ra'a min qalbihi qaswatan, kalau dia melihat dalam kalbunya qaswah, mulai dapat mendeteksi ada qaswah dalam kalbu saya, masih untung dia masih bisa merasa, masih untung. Kalau dia sudah tidak merasa, ini yang berbahaya. Maka bagi orang yang melihat rupanya kalbu saya mulai qasi, mulai keras, kata beliau, an yubadir bil ilaj, segera diobati. Qabla an yatahajjar, sebelum mengeras dan membatu. Wa ya'jiz an ilajihi, sebelum dia tidak mampu untuk mengobatinya. Jangan sampai terlambat. Obati kalbu yang mulai terdeteksi mulai mengeras tersebut. Apa yang dilakukan? Beliau rahimahullah mengatakan, yakni banyak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena taat Allah tujibu linal qalb wa riqqatahu wa ruju'ahu ila Allah. Segera taat kepada Allah, lakukan amalan-amalan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Karena taat kepada Allah akan membuahkan kelembutan qalbu. Wa ruju'ahu ila Allah, membuat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadawa'u dhalik, obat daripada qaswatul qalb adalah bil iqbal ala Allah, menghadap Allah Azza wa Jal. Wal inabah, bertaubat kepadanya. Wa kasrat zikrihi, banyak berzikir kepada Allah. Wa kasrat qira'atil Qur'an, banyak membaca Al-Quran. Wa kasratit ta'at bihasabil mustata', dan sebisa mungkin memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan pula oleh Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, wa hifdhi wa suhbatul akhyar, di samping taat kepada Allah, beliau mengatakan, wa suhbatul akhyar, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Wa hifdhul waqt bidzikri wa qira'atil qur'ani wal istighfar, jaga waktu dengan banyak berzikir, banyak baca Quran dan istighfar. Wal bu'd an suhbatil ghafilina wal asrar, dan menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang lalai daripada zikrullah, serta menjauhi pertemanan al asrar, orang-orang yang buruk. Maka dengan itu yatibu qalbuhu, qalbu akan menjadi baik. wayalinu, dan akan menjadi lembut. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikrullah kalbu akan menjadi tenang dan tentram. Yani karena lembut, karena lunak, karena tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh bin Utsaimin rahimahumullah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya beliau menyebutkan di sini hal yang ada kaitannya dengan hal tersebut, yaitu dha'ful qalb. Dha'fu al-qalb, lemahnya kalbu. Bab dzikru dha'fil qalb, kalbu yang lemah. Kalbu yang lemah berbeda dengan al-qalbu al-qasi, kalbu yang keras. Ini bukan lunak lembut tapi lemah. Artinya tidak kokoh di atas kebenaran, tidak kokoh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak kokoh di dalam memegang prinsip untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalbu yang lemah. Ini adalah fase yang berikutnya nanti bisa sampai kepada al-qalbu al-qasi, kalbu yang keras. Nah, kalbu yang lemah ini termasuk hal yang bahaya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kalau bukan karena karunia Allah Azza wa Jal, di mana Allah mengokohkan kalbu, menyabarkannya, maka seseorang bisa jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran. Di antaranya Allah sebutkan pada kisah Ashabul Kahfi, pada ayat yang ke-14 dari surat Al-Kahfi. Kita ingat bagaimana Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Mereka hidup di suatu masyarakat yang kafir kepada Allah Azza wa Jal, sementara mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Maka mereka mendapat ujian yang berat. Mereka mendapat cobaan yang berat, sehingga mereka menjauh dari masyarakat tersebut dan menyelamatkan diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, warabatna ala qulubihim. Warabatna ala qulubihim, dan kami kokohkan dan kami sabarkan kalbu mereka. Nah, lihatlah. Dengan karunia Allah kepada mereka sehingga Allah kokohkan kalbu mereka, Allah sabarkan menghadapi ujian dan cobaan, akhirnya mereka tetap istiqamah. Mereka tahan, mereka kuat menghadapi ujian dan cobaan yang mereka hadapi di tengah masyarakat yang kafir. Nah, kalau seseorang tidak memiliki kalbu yang kokoh, alias dia kalbunya lemah, maka dia akan jatuh dalam ujian-ujian dan cobaan-cobaan tersebut. Maka berhati-hatilah dari kelemahan kalbu. Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan dalam ayat yang lain, disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal 'ala harf, di atas harf-harf itu ibarat kita pinggir jurang, ya, yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga dengan kondisi dia yang seperti itu sangat membahayakan. Allah katakan fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau asabahu khairun, menimpa dia sesuatu yang baik, yang menyenangkan, ya, dia tenang, dia tenteram, tidak ada masalah. Tapi in asabathu fitnah, kalau dia tertimpa fitnah, ujian, cobaan, maka inqalaba ala wajhi, dia berbalik, terbalik di atas wajahnya, tersungkur, maka dia pun rugi dunia dan akhiratnya, dan itu kerugian yang nyata. Nah, pada ayat ini Allah mengisahkan tentang seseorang yang apa? Dha'iful qalb, kalbunya lemah. Ini buahnya. Ketika tidak ada ujian, dia berjalan baik. Dia bisa beribadah kepada Allah, dia bisa taat. Tapi ketika ada ujian, dan semua tidak akan lepas dari ujian, maka dia langsung tersungkur. Langsung tersungkur karena tadi diibaratkan ibadah kepada Allah di bibir jurang. Ya. Mengkhawatirkan sekali. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah pentingnya al-qalbul qawi. Kalbu yang kuat, yang kokoh di atas al-haq. Ya. Lawan daripada al-qalbu dha'if, kalbu yang lemah, yang mudah tersungkur ketika tersandung ujian-ujian. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Fadhal ma'adzin ya'adzin. Bismillah, kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala juga menggambarkan pada ayat yang lain bagaimana keadaan seorang yang kalbunya lemah. Pada surat Al-Ankabut ayat yang ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ, di antara manusia, مَنْ يَقُولُ, ada yang mengatakan, آمَنَّا بِاللَّهِ, kami beriman kepada Allah. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, kalau dia diberi gangguan di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, dia menjadikan siksaan manusia seperti azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Yani orang tersebut ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan, ancaman, siksaan dari manusia, dia justru lebih takut kepada ancaman dan siksaan manusia daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Azab Allah yang mesti dia takuti, yang mesti dia jauhi, tapi sekarang justru berbalik. Justru azab manusia, siksa manusia yang dia takuti, dia jauhi. Padahal akibatnya dengan itu dia mendapat siksa Allah dan hukuman dari Allah. Dia ternyata lebih takut kepada manusia daripada Allah Azza wa Jal. Mengapa demikian? Padahal dia sudah mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Tapi ternyata ketika datang ujian atas pernyataannya tersebut, baru terbukti. Ternyata dia justru lebih mengedepankan takutnya kepada manusia daripada takutnya kepada Allah. Mengapa? Tidak lain kecuali kalbu yang lemah, tidak kokoh di atas al-haq, tidak seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, al-muhajirun, kaum muhajirin, dan para sahabat yang pertama, as-sabiqun al-awwalun. Lihatlah bagaimana Ammar bin Yasir. Lihatlah bagaimana Sumayyah ibu Ammar. Dan lihatlah bagaimana ayah Ammar yang terbunuh di awal-awal Islam demi mempertahankan akidah. Inilah para teladan dalam kekokohan qalbu. Apapun resiko yang mereka hadapi, mereka akan hadapi sekalipun nyawa mereka melayang dalam siksaan-siksaan. Nah, Bilal bin Rabah dan yang lain dari para sahabat, Khabbab dan yang lain. Tidak seperti yang Allah ceritakan pada ayat-ayat tadi, di mana dengan mudah dia terjatuh, tersungkur ketika diuji. Ingatlah seperti yang Allah ingatkan, bahwa setiap manusia pasti mendapatkan ujian. Penulis di sini menyampaikan dan mengingatkan bahwa Allah Azza wa Jal berfirman pada surat Al-Ankabut pula, ayat yang pertama sampai ketiga, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka pasti Allah mengetahui siapa yang jujur dan Allah pasti mengetahui siapa yang dusta. Jadi orang yang beriman, mengikrarkan imannya, pasti mendapatkan ujian. Maka bergembiralah mereka yang kalbunya kokoh, sehingga akan diketahui oleh Allah Azza wa Jal bahwa mereka sadaku, jujur. Dan celakalah mereka yang kalbunya lemah, karena dengan ujian akan tersingkap bahwa dia adalah kadzibin, orang-orang yang dusta. Dan terbukti pula di zaman Rasulullah SAW, mereka yang lemah kalbunya sebagaimana terbukti mereka yang kokoh. Kalau tadi kita contohkan bagaimana para sahabat yang kokoh kalbunya, maka di sana juga ada contoh-contoh orang-orang yang lemah kalbunya, yaitu orang-orang munafik. Ya. Allah katakan, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah, di ujian itulah mereka berguguran. Ketahuilah, fil fitnati saqatu, di ujian itulah mereka berguguran. Datang perintah dari Allah Azza wa Jal, beberapa perintah, maka disitulah tampak kemunafikan orang-orang munafik. Perintah untuk berjihad fi sabilillah, berperang, yang itu sebagai salah satu bukti kesetiaan seorang yang menyatakan imannya. Mereka justru mengatakan, inna buyutana aurah, rumah-rumah kami kosong, tidak ada yang menjaga, kami mesti menjaga. Peralasan, cari alasan untuk tidak ikut berperang. Ya. Yang lain cari alasan yang lain. Bahkan bukan hanya dalam bab jihad yang itu begitu berat, sampai dalam sholat berjamaah pun tampak kemunafikan mereka, tampak kedustaan mereka, diuji dengan kewajiban sholat berjamaah. Tampak lemahnya kalbu mereka. Allah pun mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri menegakkan sholat, mereka melakukannya dengan malas-malasan. Itulah orang-orang munafik. Yura'unan nas, itu pun mereka riya, ingin dipuji manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sejenak. Dikatakan oleh sebagian sahabat bahwa dulu semangatnya para sahabat dalam sholat berjamaah, sampai orang yang sakit pun ingin ikut berjamaah padahal ia mendapat udzur untuk tidak berjamaah. Walaqad kana ar-rajul yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fis shaff. Sungguh seseorang dipapah oleh dua orang sampai diberdirikan di barisan orang-orang yang salat berjamaah. Ini para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wa ma takhallafa minna illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan tidak ada yang sengaja tidak mengikuti jamaah di antara kami saat itu kecuali orang yang munafik yang jelas kemunafikannya. Nah, jadi syariat-syariat Allah Azza wa Jalla adalah ujian-ujian yang dari situ akan tampak orang-orang yang aqwiya, kuat dalam kalbunya sehingga terus mengamalkan hukum-hukum Allah sekalipun berat. Terus istiqamah sekalipun berat. Tapi orang-orang yang du'afa'ul qalb, kalbunya lemah, di situ akan tampak pula. Ya, dia tidak akan tangguh menghadapi ujian-ujian ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pun mengisahkan contoh yang lain dari contoh-contoh du'afa'ul qalb, orang-orang yang lemah kalbunya. Di antaranya adalah Bani Israel. Ketika disuruh oleh Nabi Musa berperang, Allah Azza wa Jal menceritakan hal itu pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke 22, 23 dan 24 dan beberapa ayat. Ketika Nabi Musa ingin masuk ke Baitul Maqdis, ternyata di Baitul Maqdis telah dikuasai oleh orang-orang kafir yang berbadan besar, bertubuh besar, yaitu suatu kaum yang disebut dengan Amalikah. Ya, dahulu orang-orang Al-Amalikah adalah orang-orang yang berfisik besar, melebihi umumnya. Maka Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berperang melawan mereka. Nah, Bani Israel sudah diberi kemuliaan besar, diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Mukjizat-mukjizat besar mereka lihat, di antaranya menyeberangi Laut Merah, dibelah itu Laut Merah, sehingga mereka selamat dari Fir'aun, dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Ketika ingin masuk ke Baitul Maqdis, ternyata di sana dikuasai Amalikah. Maka Nabi Musa mengajak untuk memerangi mereka. Disebutkan wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa ay yakhruju minha fa inna dakhilun qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka mengatakan, wahai Musa, di sana ada kaum orang-orang yang jabbarin, ya, yang dimaksud orang-orang Amalikah yang besar, tubuhnya kuat. Maka mereka takut menghadapi orang-orang yang seperti itu, ketakutan. Akhirnya apa kata mereka kepada Musa? Kata-kata yang betul-betul sangat buruk. Mereka mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kalian berdua, kami akan duduk-duduk di sini. Na'udzubillah. Terucap kata seperti itu dari mulut-mulut mereka. Luar biasa. Di mana adab terhadap Allah Azza wa Jalla? Di mana adab terhadap nabinya yang mulia? Wa kana 'indallahi wajiha. Musa adalah rasul yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Tapi kalau Allah saja enggak selamat dari mulut-mulut mereka, bagaimana nabi-nabi akan selamat dari mulut mereka? Nah, Terucaplah kata-kata itu dari mereka. Ini buah daripada apa? Tidak lain kecuali daripada dha'ful qalb, kalbu yang lemah. Kebenaran sudah mereka ketahui. Tinggal mereka perjuangkan dengan mati-matian. Mestinya begitu. Tapi ternyata karena kalbu yang lemah, kebenaran yang mereka ketahui tidak mampu mereka perjuangkan. Takut hanya melihat kaum yang besar tubuhnya. Itulah sebagian contoh daripada dha'ful qalb. Berbeda dengan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Nabi SAW berperang dalam perang Badr, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in penuh dengan keterbatasan. Mereka pergi bukan untuk berperang, sehingga persenjataan mereka terbatas. Mereka pergi untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, kafilah dagang Quraisy. Itu ancang-ancang mereka. Tapi ternyata di kemudian perjalanan mereka, mereka mesti berperang. Lihatlah perpindahan kesiapan mental mereka. Dari ingin menghadang kafilah dagang yang tidak punya senjata kecuali sekadarnya, mesti menghadapi pasukan perang. Lihatlah bagaimana perpindahan kesiapan mental mereka. Bukan hanya itu, ternyata kafilah dagang itu berubah menjadi pasukan perang karena kafilah dagang terselamatkan, yang datang justru pasukan bantuan dari musyrikin Quraisy. Bukan hanya itu, ternyata jumlah mereka lebih besar daripada jumlah kaum muslimin. Mereka hanya berjumlah 300-an orang, sementara pasukan perang musyrikin sekitar 1000 orang. Mau tidak mau, ya, mereka mesti bertempur. Kondisi yang sangat mengerikan, yang Allah katakan, ka'annama yusaquna ilal mauti wahum yang durun. Seperti mereka itu tergiring kepada kematian dalam kondisi mereka melihat. Kalau bukan karena kalbu yang qawi, kalbu yang kuat, mereka akan mundur. Mental mereka akan jatuh. Dan mereka tidak akan melanjutkan. Tapi lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi berpidato di hadapan para sahabat. Nabi sebut para muhajirin berulang kali. Sesungguhnya Nabi ingin menyebut-nyebut Ansar, ingin melihat bagaimana kesiapan mereka, kaum Ansar. Ini ujian bagi mereka, kaum Ansar. Maka segera mereka menjawab dengan penuh kesiapan. Diriwayatkan di antara kata-kata mereka, menyinggung ucapan Bani Israel, kami tidak akan mengucapkan seperti kata-kata Bani Israel, tapi kami akan mengucapkan idhab anta faqatil inna ma'aka muqatilun. Pergilah engkau wahai Nabi dan berperanglah, kami akan berperang bersamamu. Nah, inilah ashabul qulub al-qawiyah, para pemilik kalbu yang kuat, tangguh, kokoh, sehingga mereka berjuang mati-matian melawan kaum musyrikin, baik muhajirin maupun ansar, tanpa rasa takut sedikit pun. Nah, makanya mereka mendapat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat besar karena perjuangan mereka, dan Allah menangkan mereka, dan Allah katakan bahkan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah kalian semau kalian, aku telah mengampuni kalian. Pahala besar bagi para pejuang perang Badr karena perjuangan mereka. Tidak lain perjuangan mereka yang mereka lakukan itu karena iman yang kuat, qalbu yang kuat. Itulah buah daripada quwwatul qalb. Berbeda dengan orang-orang yang Allah pisahkan tentang Bani Israel. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, beberapa hal terkait dengan hal ini. Semoga Allah Azza wa Jal mengokohkan kalbu kita. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jal, kita tidak akan bisa memiliki kalbu yang kuat tersebut.